illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa azayna. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata, mengikhlaskan agama ini untuknya, hunafa, sebagai orang-orang yang hanya. Ini ayat jelas menunjukkan anjuran untuk ikhlas dalam beribadah. Dan ilmu termasuk ibadah. Maka seorang talibul ilmi diperintahkan untuk mengikhlaskan niatnya ketika belajar. Wa fil hadits al-fard al-mashhur an amir al-mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala innamal a'malu binniyat al-hadith. Dan disebutkan dalam hadits yang fard. Hadis al-fard itu hadis yang hanya memiliki satu sanad. Laisa lahu illa isnadun wahid. Hadis al-fard hadis yang tidak memiliki sanad kecuali satu. Ditulis samping tadi. Jangan tengah-tengah. Nah, dikasih nomor. Taruh di bagian atas dan bagian samping-sampingnya. Itu namanya hasyiah. Di tengah-tengah begitu bisa merusak kitab sekali. Sekali ya. Tahu cara masih sekali. Nah, itu tidak membuat pusing. Sekali ya. Dibilangkan. Dibilangkan lagi. Hadis tarf. Hadis tarf ialah hadis yang tidak memiliki sanad kecuali satu. Di sini beliau mengatakan al-masyhur, hadis tsarif yang masyhur. Bagaimana? Dalam ilmu shalah yang namanya masyhur itu yang memiliki tiga sanad atau lebih. Itu masyhur. Dalam ilmu shalah. Bagaimana ini? Beliau menyatukan antara fardun dan masyhur. Fard itu hanya punya satu sanad, masyhur yang memiliki tiga atau lebih. Nampak pada sisi. Namun barakallahu fiik, tidak demikian. Secara sanad, hadis innamal a'malu binniyat hanya satu. Namun sumbernya dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Yahya ibn Sa'id al-Ansari dari Muhammad bin Ibrahim al-Taymi dari Al-Qamah ibn Waqqas al-Laythi dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Hanya inilah sanad yang sahih. Yahya ibn Sa'id al-Ansari dari Muhammad bin Ibrahim al-Taymi dari Al-Qamah ibn Waqqas al-Layhi dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dikatakan fardu. Fal ya. Masyhur yang dimaksud dengan masyhur di sini sama mu'allif rahimahullah ialah sanad yang setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ke bawahnya itu masyhur. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama yang meriwayatkan sampai kepada Yahya bin Sa'id al-Ansari itu mencapai 200 orang. Gila, dikatakan sampai 200 orang. Sudah masyhur ya, enggak cuma tiga, tapi sampai ratusan. Ringkasnya barakallahu fiik secara ilmu mutalah, fardun fi awalihi wa wasatihi wa masyhurun fi akhirihi. Itu apa? Dia dikatakan sebagai hadis yang fard yang satu sanadnya dari mulai awal sampai pertengahan sanad dari Rasul, sahabat sampai pertengahan sanad. Namun dia masyhurun fi akhirihi,

perkara-perkara yang mubah hukum asalnya itu berubah menjadi amal ketaatan dengan niat, niat yang baik. Contoh, contohnya apa ya? Kalau muslim, kalau itu dari asalnya maksud baik, menyingkirkan gangguan dari jalan maksud baik dari sononya. Yang dimaukan sekarang ini hukum aslinya mubah, dikerjakan di belakang dari belakang mubah, bisa berubah menjadi amal ketaatan dengan niat yang baik. Maksudnya makan, masya Allah, makan apa ini? Makan sahur sunnah ya sih. Makan buka puasa sunnah ya. Makan biasa. Oh, makan biasa. Niatkan untuk apa? Saya dalam menuntut ilmu. Biar tenaganya kuat, sehat gitu ya untuk mencari ilmu. Masya Allah. Ini contohnya. Ya. Makan. Ini bukan makan-makan yang terkait dengan ibadah ya. Makan biasa. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan itu kan perkara mubah. Mau makan silakan, saya silakan. Ketika dia makan itu betul-betul dia niatkan dia makan supaya badannya sehat, sama makanannya bergizi supaya sehat, dengan niatan supaya bisa mencari ilmu dengan semangat meneruskan perjuangan mencari ilmu. Makanya itu dinilai ibadahnya, dinilai ketaatan kepada Allah dengan niat yang baik. Al-mubahat as-sirafa'at dinnya. Itu saja. Minum air. Cuma apa yang ada? Hah? Apa yang ada? Mubah. Minum air ini dengan niatan supaya bisa meneruskan taklim sampai ke 9. Jadinya apa hubungannya? Dinilai perkara ketaatan. Jika dikatakan niat yang baik tadi, itu pentingnya niat. Nah ya, mau tambah lagi ya saya. Kalau saya, tambah lagi. Ini banyak sampingan ya berita lagi. Tapi tidak apa. Kait saya berikutnya. Al-ma'asi wal-muhdatsat. Al-ma'asi wal-muhdatsat. La tasiru ta'at dininya. Ada kata-kata la ya. Jadi al-ma'asi wal-muhdatsat la tasiru ta'at dininya. Artinya kemaksiatan-kemaksiatan, perkara yang haram, perkara dosa, wal-muhdatsat, perkara-perkara bid'ah, muhdatsat, tidak bisa berubah menjadi amal ketaatan karena niat. Tidak bisa. Haram abadan haram. Niat kamu apa terserah. Yang namanya bid'ah abadan bid'ah. Entah kamu niatkan perkara kebaikan. Terusannya, ini faedah. Jadi tiga faedah tadi di Ikhwan itu merupakan kesimpulan dari pembahasan para terkait dengan masalah peran niat dalam perkara amal. Paling baik-baik insya Allah kita akan menemui baik-baik pembahasan ketika anda membahas masalah niat. Kalau tadi yang dikatakan contohnya, ada orang melakukan tindakan zina, hukumnya apa ini? Haram. Ketika ditanya, kenapa kamu kok berzina? Ya dikarenakan saya gak tahan dengan syahwat saya ini. Nah, jadi ya sudah, daripada saya memperkosa anak orang, saya zina dan saya suka sama suka. Sebetulnya apa? Apakah menjadi amal ketaatan, menjadi amal kebaikan dikarenakan niat tadi? Jawabannya tidak. Zina haram ya haram. Kita kamu niat gak suka sama suka, gak suka gak suka sama suka, itu haram ya haram. Nah, bisa. Itu namanya contoh kasar ya. satu versi itu tidak mungkin berubah. Terkait dengan perkara-perkara kebid'ahan, sama perkara kebid'ahan, ada orang melakukan perkara-perkara bid'ah, mengadakan misalkan zikir-zikir jama'i di rumahnya, zikir-zikir jama'ah di rumah. Punya apa ini? Punya bid'ah ya. Zikir ya, zikir yang sinabi. Ini zikir jama'i, dipimpin, orang misalnya. Niatan dia dakwah ila Allah. Diniatkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menarik simpati banyak masyarakat. Ini masyarakat senang zikir-zikir seperti itu. Maka saya sebagai seorang dai ingin mengajak semua masyarakat mengenal dakwah ini dengan cara zikir jama'i. Apakah kemudian berubah menjadi amal ketaatan? Jawabnya tidak. Bid'ah adalah bid'ah. Tidak bisa berubah dengan niatul hasanah. Niat yang baik. Paham ya? Mungkin ini. Intinya, kita kembali pada pembahasan buku ini. Intinya pada kaidah yang pertama. At-ta'at tasyiru mukhalafat diniyah. Perkara-perkara keutamaan, perkara-perkara ketaatan itu bisa berubah menjadi penyimpangan dengan sebab niat yang jelas. Oleh karena itulah, terkait dengan mencari ilmu agama, ikhlaskan niat. Lalu katakan lagi setelah itu. Wala syai'a yuhatimul ilma mithriya. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan ilmu. Yuhatim, menghancurkan ilmu. Tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan ilmu semisal ria ini. Maknanya ria ini merupakan musuh bebuyutannya ilmu. Yang mampu menghancurkan dan meluluhlantakkan ilmu, ria ini tadi. Ia ada duanya. Ria. Dia mengatakan ria syirkin au ya ikhlasin. Baik ria yang syirik atau ria yang mengurangi keikhlasan. Kalau misalnya ria syirik dan ria ikhlas. Ria kok ikhlas? Yang dimaukan dengan ria syirkin, ria yang syirik barakallahu fiik, ialah amalan yang dibangun di atas dasar riya pada asalnya. Amalan yang dibangun atau yang dilakukan di atas dasar riya pada asalnya. Ada syirik. Misal, contoh dalam kalau kelas. Ada orang sholat, dari mulai asal sholatnya, awal sholatnya, dia niatkan memang untuk siapa ini? Untuk Allah atau untuk manusia? Untuk mertuanya. Hal ini misalnya punya menikah-menikah yang punya mertua ini. Hal ada orang mau mengkhitbah akhwat. Betul ya? Nah, yang disitbah ini ternyata keluarga terpandang, keluarga soleh. Ternyata yang disitbah itu anaknya seorang kiai. Supaya kamu khitbahnya diterima oleh calon mertuamu yang pak kiai itu, akhirnya kamu menampilkan diri sebagai orang yang taat beribadah. Ketika datang waktu sholat, salam, dicoba ya. Ketika datang waktu sholat, akhirnya langsung melaksanakan dua rakaat qobliyah, misal qobliyah zuhur, jelas ya. Langsung melaksanakan dua rakaat qobliyah zuhur itu dari mulai awal pengerjaannya diniatkan untuk dilihat oleh mertua. Itu namanya apa? Dikatakan sebagai riya usyir kiri, sudah dinyatakan syirik dalam sholatnya anda. Ini sholatnya batal atau enggak batal? jawabannya batal dari asalnya. Tidak mendapatkan pahala sedikitpun dan bahkan dia susah. Kenapa? Dikarenakan min aslihi, dari asal amalannya sudah diniatkan untuk selain Allah. Paham ya? Itu namanya riya usyirkin. Seperti ini. Nah, kalau kemudian seorang insan, semua amalannya dari asalnya diniatkan untuk selain Allah, maka dia musyrik. Syiriknya bukan syirik kecil lagi, tapi syirik besar. Nah, ya, kita dengar semua amalannya dari asal amalannya niatnya diriwayatkan ada musyrik. Nah, ya, kalau yang tadi itu kan salat tadi aja yang batal, yang lain tidak. Yang ini dikarenakan semua amalnya demikian, maka semuanya batal. Musyrik. Itu namanya riya syirik. Dari saat ini. Kemudian ini ya. Sekarang kita bikin contoh untuk ilmu. Ya kan salat ya. Sekarang untuk ilmu ya. Ada orang belajar. Belajar misalkan di pondok pesantren Al-Sayyidah. Apanya jauh-jauh bikin contoh di sini. Ini ada contohnya. Berantul ya. Ada orang belajar agama di pondok pesantren Al-Sayyidah. Masuk Islam Kisim Tahrizkin. Tahun pertama. Langsung ini. Hati-hati di dalam contohnya ini. Dia belajar itu dari mulai awal niatnya. Niatnya dia dari awal belajar itu niatnya supaya nanti jadi ustaz. Mendapatkan titel ustaz. Sama nanti jadi orang yang masyhur, yang terkenal, yang tenar, gampang semuanya. Mau nyari suku ya gampang. Cuma dia. Bayangannya dia mau nyari ide ya gampang, ini ya gampang. Sekarang ini niatan yang semacam ini barakallahu fik namanya riya usyirkin. Kenapa? Dikarenakan itu munculnya di awal dia beramal. Paham ini? Min aslil amal, dari asal amalannya itu niatnya dia. Bahara muharram, ini tidak boleh namanya riya usyir. Ini yang menghancurkan amalan. Paham ya? Kenapa? Niatnya bukan untuk lillahi ta'ala, tapi niatnya untuk di dunia. Paham ini? Baik. Ada pun yang kedua dikatakan riya ikhlas. Ini riya yang mengurangi keikhlasan. Ini riya yang muncul di pertengahan amal. Salam, riya yang tarik namanya. Syai'un tarik, sesuatu yang baru muncul di pertengahan amal. Maksudnya barakallahu fikum, dari mulai awal dia beramal, ikhlas dia niatnya. Lillahi ta'ala sudah. Lillahi ta'ala. Nah, ketika di tengah-tengah amalnya itu mulai muncul penyakit riya-nya itu. Mulai muncul penyakit riya-nya itu. Dalamnya riya ikhlas, riya yang bisa mengurangi ikhlasan, maka itu harus lebih dihilangkan. Kalau kamu biarkan riya tadi berkembang, maka bisa mengurangi keikhlasan Anda, bahkan mungkin bisa menghancurkan amal Anda tadi. Jadi misalkan, kalau riya syirik dari asal niat awalnya sampai selesai dia niatkan riya semuanya itu dikatakan syirik. Kalau riya ikhlas, itu riya yang mengurangi keikhlasan, riya yang muncul di tengah-tengah amal yang awalnya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Muncul di tengah-tengah amalan, maka kalau dia tahan, enggak ada masalah. Kalau dia biarkan terus berkembang itu riya, maka bisa mengurangi pahala keikhlasannya atau bahkan bisa menghancurkan keikhlasannya itu. Intinya jangan ada dua-duanya. Hindarkan dari yang namanya niat riya. Wa mithlu tasbih. Dan juga seperti tasmi'. Tasmi' itu artinya memperdengarkan amalan dia. Nih, bi ayyakula musammi'an. Karena dia mengucapkan dalam rangka itu tasmi', dalam rangka itu memperdengarkan ke orang lain. Alimtu wa hafiztu. Saya telah mengetahui ilmu ini. Wa hafiztu. Saya telah menghafal ilmu ini. Dia sampaikan itu dalam rangka untuk tasmi', didengarkan sama orang lain supaya orang lain tahu siapa dirinya. Dengan perasaan bangga diri, dengan perasaan ujub, dengan perasaan takabur. Ya, terus ini hukumnya sama kayak riya tadi. Bisa menghancurkan yang namanya amalan. Barakallah. Ada khatir. Ini sangat banyak sekali. Ada khatir ujub. Allahumma musta'an. Maka intinya pada poin yang pertama ini karantina Allah diminta supaya kita ikhlas dalam mencari ilmu. Cuman barakallahu fik yang perlu diingatkan bagaimana pernah kita bahas pada pembahasan daurah kemarin yang kembali faedahnya bahwa ikhlas, keikhlasan, ikhlasun niyah kepalat syarqun tatabu'i la ibtidai. Masih ingat? Wah, ini langsung lagi anda kemarin. Saya kan tak kemarin tu masalah ini. Masih ingat saya tak kemarin? Tidak. Waktu jarak mana tu sebelum kita belajar? Awal kita mulai kerja kamu lupa ya? Allah Taala, Allah Taala. Aiy, faedahnya barakallah. Ikhlasun niyyi fi talab syartun tatabu'i la ibtida'i. Ikhlasun niyyi fi talab syartun tatabu'i la ibtida'i. Apa maknanya? Pengertiannya barakallahu fik, mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu itu persyaratan yang bisa dibawa serta batas itu yang bisa ngikut. La ibtidai bukan persyaratan permulaan mencari ilmu. Maknanya barakallahu fik, tamam, jangan sampai terpetik di benak kita harus ikhlas dulu baru mencari ilmu. Salah itu. Paham ya? Jangan sampai terpetik di benak kita harus ikhlas dulu baru mencari ilmu. Sebab nanti kamu akan punya pemahaman yang lain. Saya belum ikhlas, jadi saya belum bisa cari mana. Ngerti ya? Bukan kok gak belajar kenapa ya? Saya belum ikhlas. Niatan saya masih jelek. Nanti aja kalau ikhlas saya mau berjalan. Tidak demikian. Paham ya? Bukan itu tidak, bukan dari awal harus ikhlas. Itu mungkin untuk sebagian pihak. Namun bukan masyarakat. Tetapi yang namanya keikhlasan barakallahu fik itu bisa ditata. Niat ikhlas ditata, diwujudkan berbarengan dengan mencari ilmu. Itu namanya tata bu. Belajar. Kalau kamu mampu menyertakan ikhlas, niatnya ikhlas ketika itu, bagus. Kalau belum bisa, terus belajar. Sambil kamu upayakan niatnya. Sambil terus kamu usahakan keikhlasan dalam niat. Sambil terus belajar agama. Nanti ikhlas itu akan tumbuh dengan sendirinya pada diri anda. Terima kasih. Ada muhim di situ. Ini semuanya para kalotik disebutkan oleh para ulama supaya jangan sampai ada syubhat yang menghalangi orang mencari ilmu. Syubhat ikhlas niat. Begini ya, sebanyak orang-orang yang tidak mau mencari ilmu agama dengan niat, dengan alasan niatnya belum ikhlas. Pada khata'un. Ala kulli hal, bagaimanapun juga diupayakan barakallahu fiik niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah. Jam 9 lebih sudah. Betul jamnya itu? Betul jamnya? Hah? Insya Allah betul ya. Tadi saya telat berapa menit? 10 menit? Nah, lumayan, ada waktu 7 menit. Gitu ya. Qala rahimahullah wa alaihi. Maka atas dasar itu, yakni dikarenakan riya tasmi itu menghancurkan ilmu, wa alaihi, maka atas dasar itu, faltazim hatta khallusa min kulli ma yashubu niyataka fi sidqi talab. Belum mengatakan atas dari itu, faltazim, maka bersungguh-sungguhlah. At-takhallus, untuk melepaskan diri, membersihkan diri. Min kulli ma yashubu niyatak, dari segala sesuatu yang mengotori niatmu. Fi silki talab, niat untuk jujur dalam mencari ilmu. Segala sesuatu yang mengotori niat kamu untuk jujur dalam mencari ini. Hindarkan semua perkara mengotori niat. Contohnya kata beliau, tahabbul zuhur, seperti suka untuk tampil. Tahabbul zuhur, senang untuk ditampilkan, tampakkan. Watafawuki alal akran, merasa paling menonjol di antara teman-teman yang lainnya. Akran itu yang teman-teman sejawat level. Tafawuk itu kepingin fauqa. Kalau fauqa di atas, kepingin selalu di atas, menonjol di antara teman-temannya. Waja'lihi sulaman li'aghrabin wa'arab, atau menjadikan ilmu tadi, ja'lihi, menjadikan ilmu tadi sebagai sulaman, sebagai tangga, sebagai batu loncatan. Li'aghrabin, untuk mendapatkan ketujuan-tujuan tertentu. Au'arabin, atau mendapatkan kehormatan-kehormatan tertentu. Seperti ninja, ingin mendapatkan kedudukan. Au'malin, atau mendapatkan harta. Au'ta'zimin, atau ingin mendapatkan pengagungan. Au sum'atin, atau mendapatkan sum'ah, reputasi. Au talabi mahmadatin, atau ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Au sarfi wujuhin nasi ilaih, atau supaya wajah-wajah orang itu mengarah kepada kamu. Jadi sorotan masyarakat. Ini contoh-contoh aghrab wa arab. Ini semua barakallahu fi kata beliau, fa inna hadhihi wa amsalaha, maka sesungguhnya niatan-niatan tadi dan semisalnya, idza syafatin niyyah, kalau mencampuri niat, asdadatha, maka akan bisa merusak niat yang baik. Wa dhahabat barakatul ilmi, dan akan hilang barokah ilmu itu. Walihada, oleh karena inilah, yata'ayyanu alaih, wajib ain atasmu, yata'ayyan itu keharusan atas kamu, antah niyataka, engkau menjaga, melindungi niat kamu, min syaufil iradati li ghairillahi ta'ala, kamu lindungi niat kamu dari kotoran. Syauf, percampuran, kotoran, niatan, iradah, niatan, kehendak untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Niat kamu dibersihkan yang sebersih-bersihnya, jangan sampai ada ruang untuk li ghairillah. Bahkan kata beliau, wa tahmil hima. Kamu juga harus membuat ring-ring pengaman. Tahmi membuat perlindungan al-hima untuk daerah larangan. Makna ya para kalatik, engkau pun juga harus bisa membersihkan diri kamu dari hal-hal yang menjadi wasilah untuk tidak ikhlas. Paham ya? Jadi yang pertama tadi, diupayakan niat kamu bersih dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ini langsung berkaitan dengan niat kamu tadi. Juga bahkan kata beliau, upayakan engkau membuat ring mengaman. Jangan sampai terjadi pada kamu segala sesuatu atau wasilah-wasilah atau perantara-perantara menuju kepada kotornya niat. Itu pun juga harus kamu halang-halang. Jadi yang langsung merusak atau yang menjadi perantara untuk merusak itu semua dijepit, dihilangkan dari niatnya kamu tadi. Sehingga betul-betul bersih niatnya kamu. Ikhlas billahi ta'ala. Hadirin. Barakallahu fiik. Di sini mana bin Azzaqullah sudah menyebutkan sekian banyak contoh-contoh perusahaan niat. Contoh-contoh yang bisa menghinakan barokahnya ilmu. Sangat banyak. Hubbul dhuhur. Tafawukal akran. Syah. Mal. Ta'zim. Sum'ah. Salat mahmadah. Salat hujubin nabi ilai. Ini semuanya niatan yang umum terjadi di tengah-tengah tulab ini. Kedudukan tadi itu. Ingin mendapatkan kehormatan, kedudukan jabatan tertentu. Belajar ilmu agama untuk menjadi menteri agama. Tamam? Atau supaya bisa duduk di kepala departemen agama, depak atau apa. Atau middle, LC, wala FA, wala doktor, wala LA. Apa LA itu? Right. Eh? Nah, itu terlalu saya ingat. LA. Ada sekitar yang itu semuanya niatnya saya. Nazar, syahat, ta'zim, sum'ah, barakallah. Mau. Jawab dulu seperti itu. Belajar ilmu agama untuk menjadi pekerjaan. Nah, jadi dosen. Apa ini? Dosen. Hah? Oh, siba. Loh, kok siba kenapa? Nggak siapa, salah sana lagi. Hah? Ya, insyaAllah. Kalau yang misalnya. Niatan dia memang untuk lulus, untuk mencari uang pasti itu. Itu semuanya niatan-niatan yang jelek yang bisa merusak. Niat. Barokah ilmu. Maaf. Apa paling tidak? Poin pertama dan kedua tadi. Hubbul dhuhur. Senang ditampilkan. Atau merasa menonjol di antara teman-teman yang lain. Ketakilan. Kayak. Hah? Apa teman-teman yang lain itu? Kill. Semua ilmu saya serap dengan saya. Kurang apa? Ilmu nahu. Ketengan. Penyara saya. Ngenteng. Apa itu bulan? Bulan diajarin aku bolak-balik sama ustaz. Gak paham-paham. Kalau saya, sekali mendengar, langsung paham. Nih, siapa dulu dong orang. Nah. Ini saya sudah merusakkan niat ya, Pak. Sudah merusak barokahnya ini. Itu namanya hubbul dhuhur. Salam, hubbul dhuhur. Wallahu a'lam. Ini sering muncul di tangan kita semua. Maka harus dihilangkan baik-baik. Jangan sampai ada pada kita. Diniatkan keikhlasan, belajar ilmu agama itu diniatkan untuk menghilangkan kejahilan. Diniatkan untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Untuk bisa ibadah kepada Allah dengan ilmu tersebut. Takarrub kepada Allah dengan ilmu tersebut. Diniatkan untuk bisa menghidupkan sunnahnya Rasul di tengah-tengah masyarakat dengan ilmu tersebut. Oke. Barakallahu'alaikum. Wa'alaikum. Waktu yang umum. Sudah habis. 5 menit datang yang berikutnya untuk memberikan paling yang berikutnya insyaAllah. Baik, seterusnya akan kita bahas pada kajian yang berhari hari Kamis insyaAllah, sambil memberikan kesempatan yang berikutnya kita untuk fotokopi atau nanti kita ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Cukup. Dicawati baik-baik, dicamkan baik-baik, supaya ilmunya barokah. Wahdakahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.